warahmatullahi wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tafsir Al-Quranil Karim karya Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, berjudul Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Surat An-Naba sudah, An-Nazi'at sudah, Abasa wa Tawalla sudah, At-Takwir sudah. Siang ini surat Al-Infitar. Begitu ya? Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu taala tafsiru suratil Infitar wa hiya makkiyah. Tafsir surat Al-Infitar. Surat ini adalah surat Makkiyah. Surat yang diturunkan Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berhijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat 'alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ai, kata Imam Sa'di rahimahullah, maksudnya idzan syaqqatis samaa' wan fatarat, ketika langit terbelah, pecah, wantatharat nujumuha, bintang-bintangnya jatuh berserakan, wazala jamaluha, keindahan langit hilang, wafujjiratil biharu, lautan dan samudra itu pecah dan diluapkan, fasarat bahran wahida, laut dan samudra itu menjadi satu. Wa bu'thiratil quburu, kubur terbuka dan terbongkar, bi an ukhrijat ma fiha minal amwat, mereka yang sudah terkubur di sana dikeluarkan. Wa husyiru lil mauqif baina yadillah, semua dikumpulkan menjadi satu di mauqif di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lil jazai 'alal a'mal, untuk masing-masing mendapatkan balasan sesuai perbuatan. Fahina idzin yankashiful ghita'u, saat itulah yang tertutup akan terungkap. Wa yazulu ma kana khafiyan, yang tersembunyi akan terlihat. Wa ta'lamu kullu nafsin ma ma'aha minal arbahi wal khusran, masing-masing jiwa, tiap-tiap orang akan mengetahui untung ataukah rugi. Hunalika ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, di saat itu juga pelaku-pelaku kezaliman akan menggigit kedua tangannya sendiri, menggigit jarinya. Idza ra'a a'malahu batilatan, saat menyaksikan secara langsung apa yang dia kerjakan sia-sia. Wa mizanahu qad khaffa, timbangan kebaikannya ringan. Wal madzalim qad tada'at ilaih, kezaliman-kezaliman yang dia lakukan selama hidup di dunia berkumpul dan disatukan untuknya. Wasayyi'at qad hudirat ladaih, keburukan-keburukan dan kejelekan-kejelekan yang dilakukan dihadirkan di hadapannya. Wa ayqana bisyaqail abadi wal adzabis sarmadi, yakinlah dia kecelakaan yang abadi, azab yang selama-lamanya akan dia rasakan. Wa hunalika yafuzul muttaqun, di saat yang sama orang-orang bertakwa merasakan hasil perjuangannya, dia sukses dan bahagia. Siapa mereka? Al-muqaddimuna li salihil a'mal bil fawzil azim. Mereka yang gigih berjuang. Mereka yang tekun beramal. Beramal yang saleh. Mereka mendapatkan kemenangan yang nyata. Wa na'imil muqim. Kenikmatan yang terus menerus tiada henti. Wassalamati min azabil jahim. Selamat dari azab neraka jahim. Qala Allahu azza wa jal. Ya ayyuhal insan. Ma gharraka birabbikal karim. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi suratin ma sya'a rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin. Wa inna alaikum lahafidhin. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Ayat 6-12. Al-Imam As-Sa'di menjelaskan. Yaqulu ta'ala. Allah berfirman. Mu'atiban lil insanil muqassiri. Fi haqqi rabbihi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Mencela manusia yang meremehkan hak-hak Tuhannya. Al-mutajarri'i ala masakhitihi. Mereka yang lancang dan terlalu berani. Mengundang murka-murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhal insan, maghorraka birabbikal karim. Hei manusia, apa yang membuatmu tertipu terhadap Rabbmu yang maha mulia? Atahawunan minka fi hukukihi. Itu engkau lakukan karena engkau meremehkan hak-hak Allah. Amihtiqaran minka li azabihi. Atau engkau tidak menganggap azab yang diancamkan. Am adamu imanin minka bijazaihi. Atau jangan-jangan engkau tidak beriman, tidak percaya dengan balasan-balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala terangkan. Alaysa huwa alladhi khalaqaka fasawwaka. Bukankah dialah Allah subhanahu zat yang menciptakan dirimu, menyempurnakan bentuk tubuh dan fisikmu, fi ahsani taqwim, dalam bentuk dan rupa yang sebaik-baik dan seindah-indahnya. Fa'adalaka, dan betul-betul sempurna. Wa rakkabaka tarkiban qawiman mu'tadilan fi ahsanil ashkali wa ajmalil hay'ati. Allah subhanahu wa ta'ala, dialah Allah yang telah menciptakan engkau dengan bentuk yang terbaik, dengan bentuk dan rupa yang paling indah. Fahal yaliku bika an takfura ni'matal mun'im. Kalau sudah seperti itu, pantaskah engkau mengingkari nikmat dari Dia yang memberikannya untukmu? Am tajhadu ihsan al-muhsin. Apakah pantas bagimu untuk menentang dan melawan zat yang sudah memberikan banyak kebaikan untukmu? In hadha illa min jahlika wa zulmika wa inadika wa ghasmika. Semua ini tidaklah terjadi kecuali karena engkau bodoh, engkau zalim, engkau yang menentang, engkau yang tidak tahu diri. Fahmadillah, banyak-banyaklah memuji kepada Allah, bersyukurlah kepadanya. An lam yaj'al surataka surata kalbin aw himarin aw nahwihima minal haywanat. Bersyukur kepada Allah, Allah tidak menjadikan bentukmu seperti bentuk seekor anjing, rupamu tidak seperti rupa seekor keledai atau hewan-hewan lainnya. Bersyukur bentuk manusia itu sangat sempurna dibandingkan yang lain. Falihadza qala ta'ala, oleh karenanya Allah berfirman, fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Dalam bentuk apapun dan rupa apapun yang Allah kehendaki, dialah Allah yang membentukmu. Wa qauluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali tidak. Justru kalian yang mendustakan hari kiamat itu. Mendustakan di sini tentunya bukan hanya sebatas saya tidak percaya, saya tidak mengakui Atau mengatakan hari kiamat itu tidak ada. Itu cuma cerita omong kosong. Bukan itu saja. Tapi mendustakan itu ketika dia tidak mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Ai, maksudnya kata Imam Sa'di, ma'a hadzal wa'dzi wa tadzkiri la tazaluna mustamirrina 'ala takdzibi bil jazai. Sudah diingatkan sekeras ini, kenapa kalian masih saja mendustakan hari kebangkitan dan hari pembalasan? Wa antum la budda an tuhasabu 'ala ma 'amiltum. Kalian semua mau tidak mau akan dihisab, akan ada perhitungan pada semua yang pernah kalian lakukan. Waqad aqamallahu 'alaikum malaikatan kiraman yaktubuna aqwalakum wa af'alakum wa ya'lamuna af'alakum. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menugaskan malaikat-malaikat yang mulia. Mereka terus mencatat ucapanmu dan perbuatanmu. Malaikat-malaikat itu mengetahui apa yang engkau lakukan karena selalu membersamai. Wa dakhala fi hadza af'alul qulubi wa af'alul jawarihi. Yang dimaksud di sini adalah perbuatan-perbuatan hati dan perbuatan-perbuatan anggota badan. Apa yang terbetik di hati, apa yang ada dalam pikiran, apa yang dilakukan masuk. Falaiqu bikum an tukrimuhum wa tujilluhum wa tahtarimuhum. Maka sudah seharusnya kalian hormatilah malaikat-malaikat itu. Muliakan mereka dengan tidak melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pencatat selalu ada dengan kita, sangat dekat. Qala Allahu azza wa jal, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Al-muradu bil-abrar, yang dimaksud orang-orang baik yang dijanjikan la fi na'im, mereka ada dan akan terus dalam kenikmatan yang abadi. Siapa yang dimaksud orang-orang baik itu? Adalah al-qa'imuna bihuquqillahi wa huquqi ibadihi. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan hak-hak Allah dan memenuhi hak-hak manusia. Al-mulazimuna lil birri fi a'malil qulubi wa a'malil jawarihi. Orang-orang baik itu adalah orang-orang yang terus melakukan kebajikan-kebajikan, baik itu dalam bentuk perbuatan hati maupun anggota badan. Fahaulai jazauhum an-na'imu fil qalbi war ruhi wal badan. Mereka mendapat balasan dari Allah Azza wa Jal, yaitu kenikmatan yang ada di dalam hati, ruh dan badan. Jadi yang dimaksud kenikmatan bukan cuma di akhirat saja. Di dunia pun orang baik hidup dalam kenikmatan. Tenang hati, tenang pikiran dan ruhnya, tenang badannya. Fi darid dunya wa fi daril barzakhi wa fi daril qarari. Itu dialami dan dirasakan saat masih di dunia, nanti di alam barzah, dan kelak pada hari kiamat. Wa innal fujjara, dan sungguh orang-orang jahat, alladzina qassaru fi huquqillahi wa huquqi ibadihi, orang-orang yang tidak mempedulikan hak-hak Allah Subhanahu, mereka yang acuh dengan hak-hak hamba-hambanya. Alladzina fajarat qulubuhum fa fajarat a'maluhum, orang-orang yang hatinya sudah rusak diikuti anggota badannya yang juga ikut rusak. Lafi jahim, mereka ada dalam jahim. Ai azabin alimin fi dari dunia. Yang dimaksud jahim adalah azab pedih saat hidup di dunia. Wa daril barzakhi wa fi daril qarari, nanti di dalam barzakh dan kelak pada hari kiamat mereka tersiksa. Yaslaunaha, mereka masuk di sana. Wa yu'adzabuna biha asyaddal azab yaumaddin, dihukum, diazab dengan azab yang keras dan pedih pada hari itu, yaitu hari pembalasan atas semua perbuatan yang dilakukan. Wa ma hum anha bighaibin, aibalhum mulazimuna laha la yakhrujuna minha, mereka akan di sana selama-lamanya, tidak keluar. Wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin, tahukah engkau apa itu hari ad-din, kemudian tahukah kalian apa itu hari ad-din? Fa fi hadza tahwilun lidzalikal yaumish shadidil ladzi yuhirul adhan, ini untuk mengingatkan kita betapa dahsyatnya hari yang menakutkan itu, yang membuat pikiran dan membuat pikiran kita menjadi betul-betul susah dan sulit. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, pada hari ketika satu jiwa tidak bisa membantu jiwa yang lain sedikit pun. Walau kanat laha qaribatun aw habibatun musafiyatun, walaupun punya hubungan sangat dekat sekali, walaupun dia cintai dan kasihi benar-benar. Fakullun mustaghilun binafsihi, masing-masing sibuk memikirkan dirinya sendiri. La yatlubul fikaka li ghairiha, dia tidak berpikir apalagi memperjuangkan agar yang lain terbebaskan, masing-masing memikirkan diri sendiri. Wal amru yauma idzin lillah, ayat penutupnya wal amru yauma idzin lillah, keputusan pada hari itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa alladhi yafsilu bainal ibad wa ya'khudhu lil madhlumi haqqahu min zalimihi wallahu a'lam, pada hari itu dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan keputusan di antara hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan orang yang terzalimi menuntut hak dari orang yang telah menzaliminya. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita agar terus sadar dan semangat mempersiapkan diri menghadapi hari yang pasti. Taib subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin.